pertamaku bertemu, ku tahu pasti engkau berbeda. Sekejap saja aku terbuai olehmu. Tiga minggu berlalu, ku mulai merasakan sesuatu. Entah apa namaku, sungguh tak menentu. Jatuh.